ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang hadis-hadis yang membuahkan rasa takut dalam hati kita kepada dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan dengan negeri akhirat. Di hadil ahadis, maka hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala semuanya menunjukkan ngerinya hari kiamat. Jadi kewajiban orang yang beriman untuk merasa takut dengan hari yang mengerikan ini. Ya, beliau Imam Nawawi menyebutkan sejumlah hadis isinya dekatnya matahari dengan manusia. Jarak matahari dengan manusia ketika itu adalah seukur 1 mil. Salim ibn Amir, rawi dari Miqdad, mengatakan, aku tidak mengetahui apakah yang dimaksud dengan 1 mil adalah mil jarak atau mil dalam pengertian pensil celak, dan dua-duanya adalah jarak yang dekat. Maka jika matahari saat di dunia fi aujiha, di titiknya yang paling jauh dari bumi, wa bu'diha, dan ketika posisinya demikian jauh dari bumi itu sudah demikian panas, ini padahal itu posisi terjauh dari bumi itu sudah sangat panas, maka bagaimanakah jika matahari itu demikian dekat, cuma 1 mil atau cuma satu, yang milnya salah satu maknanya adalah sejarah pensil celak. Gimana panasnya? Tentu sangat mengerikan. Akan tetapi matahari demikian panas ini, meskipun matahari demikian panas, terdapat sejumlah orang yang Allah selamatkan dari derita karena dekatnya matahari. Karena Allah Ta'ala menaungi sejumlah orang dengan naungannya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 7 jenis orang yang disebutkan dapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penguasa yang adil, dan tidak ada keadilan tanpa menegakkan hukum syariat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Allah itu memerintahkan keadilan dan berbuat baik. Maka semua yang Allah perintahkan, semua aturan yang Allah tetapkan itu adil. Sehingga tidak ada adil tanpa aturan Islam, tanpa aturan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian anak muda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah, demikian juga pemudi yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah, dan seorang yang hatinya bergantung di masjid sehingga rindu selalu rindu ke masjid, sehingga seakan-akan ketika meninggalkan masjid dia tinggalkan hatinya di masjid, tertinggal hatinya di masjid. Dan 2 orang yang berkawan karena Allah, kumpulnya karena Allah dan berpisahnya karena Allah, dan seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan dia seorang wanita yang cantik untuk berzina, dan dia mengatakan sebenarnya aku takut kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dengan 1 sedekah, dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian seorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di suasana dan di tempat yang sepi, fafadat aynahu, lantas matanya berlindung dengan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 7 orang yang Nabi sebutkan dalam hadis ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan kecuali 2 hal. Yang pertama, pemimpin yang adil, maka ini khusus untuk laki-laki, karena dalam ajaran Islam, dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan tidak boleh memimpin jika yang dipimpin itu ada laki-lakinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang hatinya bergantung ke masjid, karena yang diperintahkan demikian hanyalah laki-laki dan bukan perempuan. Adapun 5 yang lain itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian demikian juga Nabi sampaikan adanya orang yang mendapatkan naungan adalah man andara mu'siran, orang yang mau memberikan tambahan waktu kepada orang yang kesulitan untuk bayar utang sampai dia mampu membayar utang. Demikian juga atau bahkan orang yang memutihkan utang orang yang berutang kepadanya. Al-muhim yang jelas, ada sejumlah orang yang selamat dari teriknya matahari ketika itu karena Allah memberikan naungan kepada mereka. Di naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, di antara hadis yang disampaikan Imam Nawawi adalah hadis keringat. Maksudnya manusia berkeringat, dan keringat manusia ketika itu masuk ke dalam bumi sampai sedalam 70 hasta, sedangkan di atas permukaan bumi ada yang sampai keringat itu menjadi seperti tali kekang untuk dirinya. Sebagiannya lagi keringat itu sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang 2 pinggangnya. Intinya keadaan orang itu beda-beda dalam masalah keringat ini, hasaba a'malihim, tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Ya, kemudian ada sejumlah hadis yang lainnya yang dibawakan Imam Nawawi yang isinya mengingatkan kita tentang bahaya api neraka. Nas'alullaha lana walil muslimina as-salamata minha. Intinya bahasanya, seorang muslim jika membaca hadis-hadis ini dan yang lainnya yang tidak disebutkan Imam Nawawi, maka semestinya ketika diperdengarkan hadis-hadis tentang neraka, tentang kengerian hari kiamat dan yang lainnya, semestinya seorang muslim, seorang mukmin merasa takut dan merasa takut dan waspada. Walaisa bainal insan wa baina hada, karena tidak ada dinding pembatas antara kita dengan cerita-cerita yang Nabi sampaikan tentang keadaan yang mengerikan pada hari kiamat. Itu tidak ada dinding pembatasnya kecuali datangnya ajal, kecuali berakhirnya batas waktu kita hidup di dunia, kemudian berpindah ke negeri tempat kita menerima balasan untuk amal perbuatan kita. Dan ketika itu selesai sudah kesempatan untuk beramal. Maka ketika ajal tiba, maka akhirat yang Nabi ceritakan itu akan nyata di depan mata. Setelah sebelumnya mungkin hanya seperti cerita yang ada di lembaran lembaran buku-buku hadis. Namun setelah kematian itu tiba, yang cerita ini akan menjadi sebuah satu hal yang nyata di depan mata. Tidak ada dinding pembatas antara kita dengan kengerian hal tersebut kecuali datangnya kematian. Kemudian hadis yang lainnya di bab tentang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khofa, siapa yang khawatir mestinya adlaja. Adlaja kata Imam Nawawi maknanya sara min awalil lail, mulai mengadakan perjalanan di awal malam. Awal malam berarti setelah maghrib. Wa man adlaja balaghal manzilah. Dan siapa yang berjalan sejak dini hari, sejak sesegera mungkin, maka dia akan sampai ke tempat tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah bahasanya barang dagangan Allah itu mahal, bukan murah. Non mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ingatlah bahasanya barang dagangan Allah adalah surga. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Ya, maka Nabi sampaikan, siapa yang merasa takut akan mulai perjalanan di awal malam, memulai safarnya di awal malam. Dan yang dimaksud dengan safar di awal malam adalah at-tashmir, menyingsikan lengan baju, fita'ati, untuk melakukan ketaatan. Kemudian hadis yang terakhir di bab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar sabda Nabi ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan kumpul semua jadi satu, nanti yang satu akan lihat yang lain dong jika demikian, karena semua dalam keadaan telanjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Aisyatu, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dhalika. Keadaannya demikian mengerikan, sehingga keadaannya adalah terlalu berat, sehingga tidaklah sampai mereka kepikiran untuk hal itu. Keadaannya demikian berat, mengerikan, menakutkan, dan tidak bakalan kepikiran lihat sebelahnya, lihat aurat orang di sebelahnya. Meskipun itu cewek cantik, enggak kelihatan karena ketakutan yang demikian menguasai diri. Ini, jangankan ketakutan pada hari kiamat, ya, ketakutan ketika di dunia saja sudah demikian. Ketika terjadi hal yang mengerikan, ketakutan misalnya terjadi gempa, boleh orang semangat untuk menyelamatkan diri sampai lupa kalau ya, baru keluar dari kamar mandi dan tanpa pakai baju. Dan itu enggak nyadar ketika ketakutannya masih meliputi diri. Baru mulai sadar kalau enggak pakai baju setelah ketakutannya mulai hilang. Loh, ini lari tanpa pakai baju. Maka Nabi katakan, al-amru asyadu min ayuhim mahum dalika. Keadaannya lebih ngeri, sehingga mereka tidak kepikiran untuk hal itu. Dalam riwayat yang lainnya, al-amru ahammu an ayyadhura ba'dhum ila ba'd. Keadaannya lebih penting, lebih gawat dibandingkan sebagian melihat yang lain. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka keadaan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan ghurlan. Ghulan artinya ghaira makhtunin, tidak dalam keadaan dikhitan. Penjelasannya di bab ini, Imam Nawawi membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi SAW menyampaikan, siapa yang betul-betul punya rasa takut, maka dia akan adlaja, yaitu berjalan di dulja, berjalan di awal malam. Dan siapa yang memulai safarnya, perjalanannya di awal malam, maka dia akan sampai tempat tujuan. Karena dia melakukan perjalanan di awal malam. Dan tindakan ini, keputusan ini, mengadakan perjalanan di awal malam, menunjukkan perhatian orang tersebut dengan perjalanannya, dan bahwasanya dia adalah orang yang jadafihi, orang yang jayid, orang yang bagus dalam memikirkan perjalanannya. Dan siapa yang demikian, maka dia akan sampai ke tempat yang dituju. Dan tadi disampaikan oleh Imam Nawawi, artinya orang yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah, dia akan menyingsingkan lengan baju, akan bersungguh-sungguh untuk taat. Jadi kalau takut yang sesungguhnya itu adalah takut yang membuahkan amal. Kalau cuma ngeri, membaca hadis, mendengar cerita, namun habis itu gak ngapa-ngapain, maka itu bukan takut yang sesungguhnya. Takut yang sesungguhnya setelah dibawakan sekian banyak hadis, ada 16 hadis, berarti 15 hadis yang mengerikan tentang neraka, tentang keadaan di akhirat, tentang keadaan di mahsyar. Maka siapa yang betul-betul merasa takut, mestinya takutnya akan membuahkan amal. Takut, ketika takut, kalau kita di dunia, ketika takut sesuatu, ya harusnya membuahkan amal, lari dari hal yang menakutkan. Namun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Membuahkan lari, namun lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu hal yang menarik ya. Setelah beliau banyak bawakan banyak hadis, mungkin berarti 14 hadis tentang takut, ya, maka di antara hadis penutupnya adalah siapa yang betul-betul takut akan beramal. Tidak hanya merinding saat pengajian, tidak hanya bergetar hatinya saat mendengarkan hadis-hadis yang membuahkan rasa takut, sampai biasanya pas ngaji itu ngantuk karena hadis yang ngeri-ngeri jadi gak ngantuk. Tapi kalau udah hadis yang ngeri itu juga tetap ngantuk, ya memang nekat sekali gitu. Kalau ini namun kalau cuma sekedar takutnya cuma sekedar bikin ngantuk hilang, namun tidak membuahkan amal, itu belum takut yang sesungguhnya. Karena siapa yang takut adalah aja, dia akan berangkat, dia akan segera berangkat. Maka inilah orang yang takut yang sesungguhnya. Kemudian Nabi menyampaikan ala wa inasil altallahi ghaliyah, ingatlah bahasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala wa inasil altallahil jannah, ingatlah bahasanya barang dagangan Allah itulah surga. Maka kita di dunia ini bisnis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi barang dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang dagangan yang Allah tawarkan dan kita beli itu barang dagangan yang mahal. Dan kalau mahal, ya perlu, berarti perlu alat pembayaran yang bernilai. Karena jerbasuki mau bio, ini kalau mau pingin yang mahal, ya harus keluar duit yang banyak. Karena maunya mendapatkan yang mahal. Dan barang dagangan Allah yang mahal itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan satu hal yang murah sehingga bisa didapatkan dengan nyantai-nyantai, dengan leha-leha, dengan senang-senang, nanti kemudian dengan foya-foya mati masuk surga. Nah ini hanya layak kalau itu sesuatu yang murah. Jadi kalau itu satu hal yang mahal, ini tidak akan bisa didapatkan dengan leha-leha, nyantai, apalagi foya-foya. Silah itu satu barang yang ditawarkan oleh seseorang untuk dijual. Surga itu satu hal yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya supaya dibeli. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-111, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman, Allah beli dirinya dan hartanya. Apa tukarannya? Ditukar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, untuk mereka surga. Mereka serahkan dirinya dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti, Allah beri kompensasi berupa surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Dan di antara konsekuensi untuk membeli surga itu adalah berperang di jalan Allah, boleh jadi membunuh atau dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran, satu janji atas Allah yang tercantum di Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallahi, siapa yang lebih tepat dalam memenuhi janji dibandingkan Allah? Jawabnya tidak ada. Fastabshiru bi bai'ikum, wahai orang-orang yang beriman, bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan. Alladzi bay'tum bi, transaksi jual beli yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Maka siapa yang di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah, semestinya dia melakukan amal soleh yang akan menyelamatkannya dari hal yang dia khawatirkan. Kemudian hadis yang terakhir dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak pakai baju dan pakaian, dan manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dalam keadaan ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Manusia akan keluar dari kuburnya masing-masing seperti keadaannya ketika lahir dari perut ibunya." Seperti ketika keadaannya lahir dari perut ibunya. Tidak ada orang yang lahir dalam keadaan pakai baju, tidak ada yang dalam keadaan pakai sandal dan sepatu. Maka demikianlah keadaan manusia ketika keluar dari kuburnya masing-masing. Yakni fi kamalil khilqah, yaitu keluar dalam keadaan fisik yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kama bada'na awala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kami mengembalikannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merespon dan berkomentar, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang, nanti yang satu akan lihat yang lain. Maka Nabi katakan, al-amru akbaru awi a'zamu, perkaranya terlalu besar, terlalu mengerikan, tidak mungkin ayahum mahum dalika, mereka tidak mungkin kepikiran untuk itu, yaitu sebagainya melihat yang lain. Artinya masalahnya adalah ngeri sekali, sehingga tidak ada satupun orang yang melihat aurat yang lain. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Allah katakan, setiap orang pada hari itu ada kesibukan yang menyibukkannya, sibuk dengan memikirkan nasibnya dalam keadaan yang demikian kalut dan mengerikan, dalam keadaan yang panas namun gelap, maka orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari azabnya, dari azab nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang merasa takut kepadanya dan berharap kepadanya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang ke-51 di Riyadhus Salihin adalah babu roja, bab tentang berharap karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Az-Zumar, menyampaikan kepada nabinya, kul, sampaikanlah wahai sang nabi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya yang dimaksud dengan melampaui batas terhadap diri sendiri adalah yang bergelimang maksiat, yang hari-harinya isinya maksiat dan dosa. Maka wahai orang yang berlumuran dosa, la taqnatu min rahmatillahi, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, syirik sekalipun, asalkan orangnya bertobat di waktu pintu tobat belum tertutup. Innahu al-ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertobat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahal nujzi ilal kafur, tidaklah kami memberikan balasan kecuali orang-orang yang ingkar. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna qad uhiya ilayna annal adaba ala man kadzaba wa tawalla, telah diberikan wahyu kepada kami bahasanya azab itu hanya menimpa orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Maka di antara hadis-hadis yang menumbuhkan rasa harap dan optimis dalam hati kita adalah hadis dari salah satu sahabat, yaitu Ubadah ibn Shamit radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata tanpa sekutu baginya, dan bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, Isa adalah hamba Allah dan utusannya, Isa adalah firman Allah yang Allah berikan kepada Maryam, Isa adalah roh istimewa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berkeyakinan bahasanya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ala makana minal amal ini punya dua versi terjemahan. Bisa kalau yang karena konteksnya adalah babu roja, maka terjemahan yang paling tepat adalah apapun amalnya, asal kemudian memiliki akidah yang benar dengan 5 poin utama yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, maka dan meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan orang tersebut dalam surga apapun amalnya. Ya, tentu amal-amal yang tidak membatalkan keimanannya. Maka ini menumbuhkan rasa harap yang besar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada terjemah yang kedua, namun ini kurang sisi rojaknya. Ala makana minal amal, artinya Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya adalah amal yang top, ya nanti derajatnya tinggi. Kalau amalnya amal yang sedang-sedang, ya derajatnya sedang-sedang. Amalnya nipis dan pas-pasan, mengenaskan, ya maka dia akan dapatkan posisi sesuai dengan amalnya masing-masing. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu ayat Muslim, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Allah haramkan neraka untuknya. Kemudian adalah dari Abu Dzar Juntub bin Janadah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa satu amal kebajikan, maka untuknya 10 kali lipatnya atau bahkan lebih dari itu. Namun siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa satu kejelekan, fajaza'u sayyatin sayyatun mithluha, maka balasan satu kejelekan itu semisal dengan kejelekan yang dilakukan, atau bahkan aku ampuni dia. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Dan siapa yang berjumpa dan menghadap kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, baik syirik akbar ataupun syirik asrar, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan semisal itu. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Makna hadis, kata Imam Nawawi, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan ketaatan kepadaku, aku akan mendekat kepadanya dengan kasih sayangku, dan jika dia nambah, akan aku tambahi. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, artinya dia cepat-cepat taat kepadaku, aku akan mendatangnya dengan berlari, artinya aku akan curahkan rahmat untuknya dan aku akan mendahuluinya dalam dengan rahmat dan kasih sayangku. Walam ahwiju, dan aku tidak akan membuatnya berhajat untuk berjalan yang banyak supaya bisa sampai kepada maksudnya. Kemudian siapa yang berjumpa pada Allah dengan membawa dosa qurabil ardi, qurabil ardi maknanya yukaribu mil'aha, hampir sepenuh bumi. Kemudian hadis yang ketiga dari Jabir radhiallahu anhu, ada seorang Arab Badui menemui Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu dua perkara yang mewajibkan? Maka Nabi SAW mengatakan, yang pertama, siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wajib dan pasti masuk surga. Namun siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, wajib dan pasti masuk neraka, diriwayatkan oleh Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW itu memboncengkan Mu'ad pada pelana, mungkin pelana unta yang Nabi kendarai. Maka sambil memboncengkan Mu'ad, Nabi berdialog dengan Mu'ad, wahai Mu'ad. Maka Mu'ad merespon, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ini ada apa wahai Nabi? Wahai Mu'ad. Maka Mu'ad merespon, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, ada apa wahai Nabi? Dipanggil lagi yang ketiga kalinya, wahai Mu'ad. Respon Mu'ad, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Talasan, terjadi sampai tiga kali. Kemudian Nabi sampaikan, ma min abdin, tidak ada seorang hamba yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali Allah haramkan neraka untuknya. Qal, Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau aku infokan kalimat ini, hadis ini kepada banyak orang supaya mereka bergembira? Maka Nabi mengatakan, jangan. Idzan yattakilu, karena jika demikian maka banyak orang akan mengandalkan, akan tawakal dan tidak semangat beramal. Namun pada akhirnya Mu'ad menceritakan hadis ini ketika beliau hendak meninggal dunia, ta'athuman, ta'athuman kata Imam Nawawi, ai khaufan minal itsm, karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Imam Nawawi rahimallahu taala di bab ini menyebutkan, setelah bab rasa takut maka digandeng dengan harapan. Maka ini menunjukkan bahasanya dalam diri seorang muslim semestinya ada dua hal ini, tidak boleh hanya isinya rasa takut tanpa harapan, tidak boleh berharap kepada Allah tanpa rasa takut. Namun semestinya ada rasa takut dan ada harapan. Namun kenapa Imam Nawawi menyebutkan khauf dulu, bab takut dulu baru harapan? Sepertinya beliau berpendapat hendaknya aspek rasa takut kepada Allah, amal hati berupa rasa takut kepada Allah itu yang lebih dominan. Atau ya, jadi setelah beliau menyebutkan bab al-khawf, beliau menyebutkan roja, seakan-akan beliau memenangkan hendaknya rasa takut itu lebih dominan. Atau jika engkau lihat rasa takut itu menguasai dirimu, maka imbangkanlah dengan membuka pintu harapan. dan beliau bawakan sejumlah ayat dan hadis yang menumbuhkan rasa harap dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ada surat Az-Zumar ayat 53 yang tadi Allah sampaikan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang bergelimang dosa, jangan putus asa. Tapi ingat, Az-Zumar 53 itu ayat yang turun untuk orang yang bertobat. Ya, karena yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, itu artinya bagi orang yang bertobat. Ayat di atas Az-Zumar 53 bukan ayat yang memberikan harapan dan motivasi untuk terus bermaksiat, bukan. Nah, ayat yang memberikan harapan dan motivasi ya, kepada orang yang bertobat, untuk bahasanya siapa yang bertobat Allah akan terima tobatnya. Wa in azuma dzanbuhu, meskipun demikian besar dosanya, sebagaimana firman Allah taala di ayat yang lain di surat Al-Furqan, Allah menceritakan tentang tiga dosa yang paling besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak beribadah di samping kepada Allah, beribadah kepada sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh dan menghilangkan nyawa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wala yasnun, dan tidak berbuat zina. Maka inilah tiga dosa yang paling besar. Wa may yaf'al dzalika yalqa azama, siapa yang melakukan tiga hal ini sungguh dia melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Yudha'af lahul adzab, sehingga layak baginya untuk dilipat gandakan hukuman untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan tinggal dalam neraka dalam keadaan hina. Setelah demikian Allah katakan illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat. Padahal ini tiga dosa yang paling besar, ini tiga urutan dosa yang paling besar dalam agama kita. Syirik, kemudian bunuh orang, kemudian yang ketiga zina. Ini dosa, ini mbah-mbahnya dosa. Dosa yang tiga dosa yang paling top dalam agama kita. Meskipun demikian, Allah katakan illa man taba, kecuali siapa yang mau bertobat. Wa amana, dan beriman. Wa amila amalan shaliha, dan melakukan amal saleh. Ulaika yubatilullahu sayiatihim hasanat, mereka-mereka ini Allah akan ganti amal jelek mereka dengan amal kebaikan. Tentang apa yang dimaksud dengan Allah ganti amal kejelekan dengan amal kebaikan, ada dua penjelasan, ada dua versi penjelasan ulama. Yang pertama, penggantian tersebut di dunia. Penggantian tersebut di dunia, artinya Allah akan ganti perbuatan orang tersebut yang semula berbuat jelek. Setelah itu dia mengisi waktunya, hari-harinya, dan sisa umurnya dengan kebaikan. Maka berganti yang jelek dengan yang baik itu di dunia. Ini tafsiran yang pertama. Tafsir yang kedua, yubadilullah sayyatim hasanat, itu di akhirat. Karunia Allah untuk orang yang bertobat, anugerah Allah untuk orang yang bertobat, untuk orang yang bertobat, betul-betul bertobat, maka ketika dia menghadap Allah dalam keadaan punya dosa sebesar gunung Merapi, maka dengan karunianya dosa sebesar gunung Merapi itu Allah ubah menjadi pahala sebesar gunung Merapi, khusus untuk orang yang Allah terima tobatnya karena dia sungguh-sungguh bertobat, yang tobatnya tidak diragukan. Nah, itu dua penjelasan ahli tafsir tentang dua makna ayat ini. Dua-duanya mungkin bisa kita maknai dengan dua-duanya. Maka orang yang betul-betul bertobat tentu akan berganti amalnya semula di dunia. Semula amal keburukan berubah menjadi amal kebaikan. Dan demikian juga di akhirat Allah akan ganti dosanya sebesar gunung berubah dengan menjadi pahala sebesar gunung. Wa kana Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tidak untuk semua orang, namun untuk orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Maka siapa yang bertobat dari dosa apapun, maka Allah akan terima tobatnya betapapun besar dosanya. Akan tapi jika maksiat itu berkenaan dengan hak makhluk, tidak boleh tidak hak makhluk harus dikembalikan di dunia sebelum di akhirat, supaya tobat itu sah. Tanpa pengembalian, maka tobat berkenaan dengan hak makhluk itu tidak sah. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.